kertas-kertas ya. Insya Allah jika memang nanti kami mampu, pastinya akan kami kasih satu persatu lagu permintaan Anda. Yuk sambil menanti permintaan ya dari panjenengan semua, satu lagu nuansa Arab dulu kita akan kasih buat Anda. Nuansa Padang Pasiran dulu, ada Sayil Asal. Coba kita mainkan kembali bareng El Shinta Style Music. Kali ini akan Uli bawakan sendiri, yuk. Aturan sama Padang Pasiran.